لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد المسألة الثالثة مسألة yang ketiga آداب القاضي طيب wa akhlaquhu wa ma yanbaghi lahu wa ma la yanbaghi. Adabul qadhi, adab yang harus dimiliki oleh seorang hakim atau qadhi, demikian juga akhlak yang harus dia miliki serta apa yang pantas dia lakukan dan apa yang tidak pantas dia lakukan. Awalan yang bagi ayyakun al-qadi qawiyan da haibatin min ghairi takabburin wala unuf. Pertama, hendaknya seorang qadi memiliki sifat kuat, da haibah, memiliki kewibawaan, berwibawa, sehingga dia tidak gampang diremehkan, dilecehkan. Setidaknya harus dia terbebas dari perkara-perkara yang menghinakan dirinya atau merendahkan dirinya, yang dengannya dia tidak akan diejek, tidak akan dicibir, apalagi di zaman sekarang ada istilahnya dibully. Apa ini artinya dibully ini ceritanya? Dibikin bahan permainan. Barakallahu bikum. Dia harus kuat, memiliki kewibawaan, min ghairi takabburin, tapi juga tidak sampai ke derajat takabur. Demikian juga kasar, arogan. Bukan demikian sifat seorang hakim. Dia harus memiliki wibawa. Dia harus disegani. Baik. Di satu sisi layinan min ghairi dha'fin, juga dia harus berlaku lembut tapi tidak boleh lemah. Barakallahu bikum. Kuat tidak boleh kasar, lembut tidak boleh lemah. La yatama'al qawiyyu fi batilihi. Kalau dia lemah, ya orang akan merasa kuat. Para penjahat, para pelaku kezaliman akan berani karena dia menganggap remeh hakimnya. Tapi kalau hakimnya tegas, kuat, aduh, orang-orang akan berlaku hati-hati, berpikir kencang. Oh, ini hakim tidak boleh baku tawar torang, no. Kalau salah-salah torang-torang masuk penjara torang, mencuri potong tangan, membunuh ya potong leher. Oh, tidak boleh macam-macam dengan hakim ini. Dia tidak bisa dikorek-korek. Tidak bisa disogok. Tidak bisa diapa-apain ini hakim. Barakallahu fikum. Tidak boleh lemah dia. Li'alla yatma'al qawiyyu fi batilihi. Supaya tidak ada orang yang merasa kuat dengan kebatilannya. Wa ya'isad dha'ifu min 'adlihi. Baik. Kalau lemah dia, orang-orang akan putus asa, kecewa, terzalimi dia. Baik. Ketika dikatakan, ente dizalimi, lapor ke hakim. Angkat ke mahkamah. Orang lemah akan mengatakan, sudah jo, sama jo. Baik. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan harapan dari seorang hakim yang kuat, tegas, barakallahu bi, adil. Terkadang orang pasrah saja dengan kezaliman yang dilakukan atas dirinya. Melapor ndak, sudah jo, cuma tambah habis doi. Hal kata, cuma lapor, ditampung, ndak ada tindakan, ndak ada tindak lanjut. Cuma begitu begitu jo. Baik. Mesti kasih bagara ini hakim ini atau aparatnya yang mesti pakai doi. Wah, kalau begini modelnya berhenti. Masyarakat tidak akan percaya. Masyarakat tidak akan mau melaporkan haknya yang teraniaya. Dia tidak dapat harapan. Hakimnya begitu. Bisa dipermainkan dengan uang. Tapi kalau hakimnya tegas, kuat, berwibawa, barakallahu fikum. Sehingga ada harapan bagi orang-orang yang tertalimi dan ada rasa takut bagi orang yang menganiaya ini. Nah, itu posisi hakim. Harus kuat tapi tidak arogan, tidak kasar, harus lembut tapi tidak boleh lemah. Supaya tidak congkak, sombong orang-orang batil dengan kebatilannya, dan supaya tidak putus asa orang-orang lemah dengan kezaliman yang tertimpa atasnya. Itu satu. Yang kedua, ayyakuna haliman muta'anniya. Baik. Hendaknya dia lembut dan hati-hati. At-ta'anni. Baik. Hati-hati. Tidak langsung masuk laporan. Oh, ente yang salah. Ente yang benar. Oh, tidak bisa. Dipelajari dulu. Karena yang namanya orang bertikai, dia berusaha sekuat kemampuan dia untuk meyakinkan hakim bahwa dia di atas al-haq. Walaupun nyata-nyata dia salah, dia keliru, dia yang zalim. Dia berusaha sedemikian rupa sampai terkadang harus mendatangkan saksi palsu. Bukti-bukti palsu. Ucapan-ucapan dusta untuk memenangkan dirinya. Barakallahu fikum. Maka seorang hakim tidak boleh gegabah, harus cerdik dia. Barakallahu fikum. Harus jeli melihat perkara. Karena orang-orang munafikin luar biasa. Tapi penampilannya meyakinkan, kata-katanya memukau, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qaulihim. Kalau kalian melihat penampilannya memang luar biasa. Tapi belum lagi dia berbicara, kalau dia berbicara fasih. Enak didengar, rentet pembahasannya. Penuturannya juga gampang untuk dipahami, sehingga orang merasa takjub dan hanyut dalam pembicaraan dia, sehingga orang yang mendengarkannya bisa terkecoh, langsung mengiyakan. Kebatilan ini ya kalau dihiasi-hiasi nampak seperti kebenaran. Ayyakuna haliman muta'anniya, harus lembut dan hati-hati. La'alla yaghdhaba min kalamil khasmi fayamna'uhu al-hukm. Dia harus lembut. Perangainya tenang, tidak gegabah, tidak ceroboh. Agar supaya tidak terpancing dia dengan kata-kata yang dilontarkan oleh orang yang bertikai ini. Jadi, karena terkadang orang ini untuk mengecoh hakim, dia terkadang mengatakan, memang hakim bodoh kan? Dia memiliki trik agar supaya dia naik pitam lah atau apalah atau apalah. Sehingga ketika dia dalam kondisi itu tidak adil lagi dalam memutuskan. Dia memutuskan sesuatu untuk pembelaan dirinya akhirnya. Barakallahu fikum. Boleh jadi orang yang memiliki hak itu tidak sabar. Barakallahu fikum. Kemudian tidak memiliki kata-kata yang bisa dia atur sedemikian rupa sehingga muncul dari ketidaksabarannya itu kata-kata berupa makian, celaan, umpatan. Sehingga hakim ini tidak berlaku adil. dia justru menyalahkan orang yang memaki dirinya, padahal yang memaki dirinya itu adalah justru orang yang di atas al-haq. Jadi seorang hakim mesti tenang. Taib. Hati-hati. Tidak boleh dia barakallahu fikum ikut alur, ikut. Taib. Ini orang yang bertikai barakallahu fikum, terkadang dia menceritakan sesuatu. Taib. Kronologis menurut dia demikian dan demikian sehingga membuat orang menangis, terenyuh. Seorang hakim tidak boleh ikut nangis. Barakallahu fikum. Seorang hakim tidak boleh ikut nangis. Harus dia diam, tegas, taib. Tidak boleh terbawa arus dia. Dia harus fokus pada inti permasalahannya. Siapa yang salah dan siapa yang benar itu. Tidak ketika orang yang bercerita ini, dua orang yang bertikai ini bercerita, taip, yang menyedihkan, kemudian dikutu juga nangis, taip, ketika lucu dia juga ikut tertawa. Ini istilah orang sekarang ini, bawa perasaan, barakallahu fikum. Tak iko-iko. Barakallahu fikum. Tidak boleh ikut dia, harus tegar. Tidak boleh ikut nangis walaupun ceritanya sedih, kisahnya mengharukan. Tidak boleh, agar supaya dia tidak murka, supaya dia tidak bawa perasaan dirinya dalam memutuskan keputusan. Dia harus ilmiah, biar anda kelihatannya terzalimi. Kalau memang ente yang salah, ente yang bagaimana-bagaimana, ibaratnya ini sama seperti anak kecil. Barakallahu fikum. Ada anak kecil lapor. Tapi bodoh, nangis-nangis dia. Si fulan pukul pak kita. Taip. Kalau ayahnya langsung melabrak, ayahnya langsung ibunya langsung naik pitam. Oh, memang itu anak nakal itu yang saat itu. Memang memang. Usut punya usut, ya, anaknya duluan yang bapukul. Barakallahu fikum. Cuma yang dipukul sana tahan banting, enggak ya, nangis. Di balik pukul dia, ya dia yang menangis, dia yang lapor. Barakallahu fikum. Mahkamah ya kurang lebih. Baik. Dengan tangisannya dia berusaha untuk meyakinkan hakim. Coba perhatikan kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika dia dianiaya oleh saudara-saudaranya, dibuang, dilempar masuk ke dalam sumur. Tapi apa yang dia lakukan untuk meyakinkan sang ayah bahwa mereka benar dalam pengakuannya bahwa Yusuf dimakan serigala. Tapi biasanya mereka datang pak sore-sore, bukan malam. Tapi pulang dari mengembala mereka sore-sore. Ini datang malam-malam. Waja'u abahum isya'a yabkun. Coba. Mereka datang di malam hari dalam kondisi menangis. Menampakkan kesedihan, kehilangan saudara yang tercinta. Padahal dorang itu yang kasih. Barakallahu fikum. Seandainya tidak ada orang di antara mereka yang masih sedikit apa namanya kasihan, sudah mati Yusuf. Karena rencana awal adalah pembunuhan. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf atau minimal buang jauh-jauh. Setelah itu perhatian dan kasih sayang ayah kita tercurahkan kepada kita semuanya. Setelah itu nanti kita tobat rame-rame. Ah. Setelah itu kita jadi orang soleh. Taswib namanya, nanti orang tobat, nanti orang jadi orang soleh. Ini yang menjadikan langgeng perbuatan maksiat. Tapi baikin je dulu, nanti orang tobat. Kapan dia juga mau tobat? Barakallahu fikum. Apakah dia masih sempat tobat sebelum mati? Itu pertanyaannya. Karena namanya kematian, tidak perlu nunggu orang tobat. Kalau yang sudah waktunya mati, mati. Tobat atau tidak tobat sebelumnya, waktunya panen, dipanen dia. Datang pertama kali, coba. Dia datangkan berbagai macam alasan. Pertama, datang waktu malam, padahal biasanya datang waktu sore. Tapi yang kedua, mereka datang sambil menangis. Kemudian yang ketiga, mereka mengatakan, Abu Yusuf, wajau abahum isya ya bukun qalu ya abana inna dahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin wajau ala qamisihi bidamin kadhib. Coba. Sambil mengatakan, wahai ayah kami, sesungguhnya kami meletakkan adik kami bersama dengan perbekalan kami, makanan-makanan kami, pakaian-pakaian kami, yakni apa yang kami miliki, pokoknya kami simpan di situ bersama dengan adik kami Yusuf. Kemudian kami tinggal bermain-main. Setelah itu datanglah seekor serigala memakannya, mencabik-cabiknya. Tidak cukup dengan itu, mereka membawa apa pakaiannya Yusuf dalam kondisi berlumuran darah. Jadi, sambil mengatakan dengan menutup pembicaraan, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Masya Allah. Wa ma anta bimu'minin lana, wahai ayah kami, mungkin kau tidak percaya dengan apa yang kami ucapkan, walaupun kami adalah orang-orang yang jujur. Nah, lengkap sudah. Yang menjadikan apa? Sang ayah harus yakin dan menerima. Walaupun dalam hati sang ayah, anaknya yang bernama Yusuf belumlah mati. Kenapa? Karena sebelumnya sang anak telah menceritakan kepada ayahnya tentang mimpi yang dia lihat. Jadi, ini ara apa? Inni ra'aitu ahda asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya abati, wahai ayahku, sungguh aku melihat dalam mimpiku 11 bintang, bulan dan matahari semuanya sujud kepadaku. Barakallahu fikum. Sang ayah tetap yakin bahwa barakallahu fikum, Nabiullah Yusuf atau Yusuf kecil waktu itu tidaklah mati. Yang menjadikan sang ayah bersedih sampai buta karena saking banyaknya tangisan. Karena rasa sedihnya terhadap sang anak. Hidup-hidup. Barakallahu fikum. Tapi bagaimana cerita dan beritanya sang anak itu yang tidak ada. Sama seperti orang tua yang lain ketika anaknya berangkat, masih dia pikir tentang bagaimana makannya anak saya, bagaimana hidupnya anak saya, masihkah dia hidup atau mati sudah atau bagaimana. Barakallahu fikum. Ini yang menjadikan sang ayah senantiasa menangis dan menangis sampai beliau buta. Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Baik. Intinya, barakallahu fikum, orang yang melakukan mukhasamah ini berusaha, berupaya untuk meyakinkan apa? Meyakinkan hakim bahwa dia sebenarnya apa? Yang benar, padahal belum tentu. Jadi, haliman muta'annian, agar supaya dia tidak marah, tidak sedih, dan dia menghukumi atas kemarahan dia. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yakuna dha fitnatin wa yaqdhah, mesti ada sifat cerdik. Yaqdhah itu harus waspada. Barakallahu fikum. Harus waspada. Taib, yaqwa itu terjaga. Taib, dha fitnah, ini kecerdikan. Cerdas. Harus dia barakallahu fikum memiliki kemampuan untuk menganalisa. Kena ada orang bercerita, ini ada kejanggalan ini. Taib. Dia orang harus kritis. Ketika dia menceritakan satu cerita kronologis kejadian, akan muncul dari situ sekian banyak pertanyaan. Barakallahu fikum. Akan ditanya, kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Bagaimana? Semakin salah orang itu, semakin gugup dia dalam menjawabnya, sehingga ketahuan bahwa dia dusta, taib, dia bohong, taib, dia memanipulasi. Jadi seorang hakim harus apa? Memiliki fitnah, taib, kecerdikan, kecerdasan, yaqwa, harus yantabih. Taib. Seperti dikisahkan seorang saudagar masih muda, dia memiliki istri. Saudagar ini banyak uang dan setiap uangnya diserahkan ke istrinya, uang itu habis entah kemana. Taib. Dilaporkanlah ke hakim untuk dicarikan jalan keluar. Istrinya baik-baik saja kelihatannya. Cuma karena saudagar ini senantiasa berangkat untuk melakukan perdagangannya dengan memakan waktu yang lama. Barakallahu fikum. Ditanya sang istri, istri mengatakan tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu, biasa-biasa saja hidupnya. Sang suami juga tidak mendapatkan sesuatu yang mencurigakan dari perempuan ini, dari sang istri. Dai. Tapi uang itu mau kemana semua? Banyak itu doi. Kalau kok jadi barang, jelas jadi barang. Dai. Ternyata dai, sang perempuan ini, sang istri ini memiliki hubungan dengan seorang laki-laki yang senantiasa dia beri pemberian-pemberiannya. Karena tidak bisa ditahu siapa ini, tidak mungkin perempuan itu dipaksa untuk mengaku sementara tidak ada bukti. Maka sang hakim ini mengatakan begini. Taib. Taib. Kau bawa ke sini minyak wangi yang paling mahal yang jarang ada di tempat ini, di wilayah ini. Baik. Sudah. Sang suami pun membawakan minyak wangi yang luar biasa, minyak wangi mahal. Baik. Kemudian diambil oleh hakim sedikit. Kemudian dikumpul orang-orangnya. Kau perhatikan bau ini, aroma ini, kau perhatikan baik-baik. Sampai kalian betul-betul mengenalinya, mengenali. Dimanapun Anda mencium bau ini, Anda akan bisa mengatakan itu seperti bau yang disepakati aromanya. Tapi Anda langsung menangkap bahwa ini sama baunya. Paham semuanya? Paham. Sudah. Maka minyak wangi pun diserahkan kembali ke sang suami. Kau kembali dan serahkan ke istrimu. Maka ketika sang orang ketiga ini datang, tentunya sang istri kan senang. Jadi bukan cuma duit, minyak wangi juga diserahkan ke apa? Laki-laki itu. Minyak wangi kan dipakai. Setelah sang hakim mengatakan, kalian harus berjaga-jaga di pintu masuk kota dan di pintu keluar kota. Siapa saja yang kau mendapati bau ini muncul daripadanya, tangkap dia. Namanya kecerdasan, kecerdikan. Barakallahu fikum. Setelah ditunggu sekian lama, muncullah orang dengan aroma yang sama. Langsung ditangkap, tek. Mari ke mahkamah. Tidak lama ditanya, dari mana minyak wangi ini? Barakallahu fikum. ternyata dari sang perempuan. Hakata. Demikianlah menyelesaikan masalah. Mesti hakim ini memiliki apa? Dafitnatin wa yaqdha. Baik. La yu'ta min ghaflatin wa la yukhda li gharratin. Baik. Dia tidak didatangi dalam kondisi lemah. Barakallahu fikum. Lalai. Dan dia tidak boleh tertipu dengan kelengahannya. Harus yaqdah, dia harus terjaga terus. Barakallahu fikum. Yantabih. Sehingga dia tidak bisa ditipu, tidak bisa dikecoh. Baik. Karena orang yang bertikai ini akal-akalan. Barakallahu fikum. Orang bejat yang datang dengan berbagai macam cara dia berusaha untuk meyakinkan hakim bahwa dia tidak bersalah. Dengannya dia akan dibebaskan. Insyaallah kalau terpenuhi kriteria-kriteria ini, udah aman itu wilayah. Ini kalau ada yang begal, kalau di negeri kita, ya, sebagiannya masuk ke kepolisian dulu. Tapi polisi dikasih doi, lapas ulang. Barakallahu fikum. Oh, polisinya kuat, naik ke mahkamah. Tapi hakimnya ya bisa diatur dengan duit. Baik. Yang biasanya orang yang seperti itu pelanggarannya dihukum 20 tahun, ini cuma 2 tahun. Subhanallah. Baik. Orang kan oh, cuma 2 tahun kok cuma rambu-rambu itu dia. Nah, karena duit masuk. Mestinya sudah dipenggal lehernya, masih dikatakan, oh, adalah pokoknya. Intinya kalau hakim tidak betul, masyarakat tidak aman. Hatta orang yang teraniaya putus asa sudah. Tapi, lapor juga polisi ngana. Tapi diketahui pas polisinya di situ tidak betul, sudah jo. Sama jo. Tambah lebih habis duit orang. Biar jo. Akhirnya begitu jadinya. Tapi kalau kepolisiannya misalnya tegas, nih, siapa yang bersalah diangkat ke mahkamah. Kalau memang perkaranya itu adalah kezaliman dan yang lainnya, ama kalau cuma perkaranya ketidaksengajaan dan yang lainnya, ya mungkin orang saling bisa musamahah, saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Tapi kalau itu memang sudah kezaliman yang harus diadili karena memang dari orang yang teraniaya menuntut, ya harus. Barakallahu fikum. Jadi seorang hakim mesti begini modelnya. Jadi tidak sembarangan harus di, tidak sembarangan boleh dianggap menjadi hakim. Hatta hakim-hakim yang ada sekarang ini di negeri kita ini ada orang yang paling ditakuti. Ada hakim memang yang oh tegas dia, tidak boleh main-main dengan dia. Dia bahkan menjatuhi hukuman lebih berat dari apa yang di, yang biasa. Sehingga ketika dia menghakim, oh, orang sotaku semua. Subhanallah. Tapi ada juga oh hakim-hakim yang mana-mana jauh. Atur jo, nah, kalau hakim-hakim atur jo, oh sudah, nyata atur itu. Kalau baku atur dari dia jadi, kalau baku atur dari masyarakatnya anda, nyata atur itu keadilan. Tapi yang keempat, yang bagi ayyakun al-qadhi afifan wari'a nazihan amma haram Allah. Seorang hakim harus afif, menjaga diri. Barakallahu fikum. Wari'a. Hati-hati. Barakallahu fikum. masalah harta, masalah duit, tidak serampangan dia. Bahkan di antara hakim tidak mau masuk pasar, takut ada orang yang memberikan pemberian untuknya. Karena hakim yang adil, bukan sedikit orang yang mencintainya. Hakikatnya banyak orang senang terhadapnya, adil. Walaupun tentunya orang-orang yang zalim ya sangat benci terhadapnya. Baik. Orang yang mencintai keadilan, barakallahu fikum, belum tentu ketika dia berhadapan dengan masalah dia mau berlaku adil dan diperlakukan adil. Baik. Kalau dia sudah memberikan pemberian hadiah-hadiah ke hakim, kemudian suatu saat dia bermasalah, ah ini yang repot bagi hakim. Merasa berutang budi, maka dia sa'afif. Taib, hendaknya merasa cukup dengan gaji yang diberikan oleh pemerintah. Ingat baik-baik, barakallahu fikum, bahwa pegawai yang diangkat oleh pemerintah tidak boleh mengambil dan menerima hadiah-hadiah. Bahasa sekarang gratifikasi, iya. Tidak boleh. Tapi bukan cuma hakim, semua pekerja pemerintah yang dia sudah digaji oleh pemerintah dan dia menjalankan tugasnya itu ya karena digaji. Tidak perlu diberi hadiah, tidak boleh kasih tip, tidak boleh juga kasih amplop. Dia tugasnya ke bawah, berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat tidak boleh ngasih dia. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan zakat ini, dia diberi hadiah-hadiah oleh orang. Begitu sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, hadihi lakum wa hadihi uhdiya ilayya. Ini zakat untuk kalian, dan ini barang adalah hadiah untuk aku diberi oleh orang. Jadi, langsung Rasulullah Sallam pidato. Kenapa masih ada orang yang kami pekerjakan dan datang kepada kami sambil mengatakan hada lakum wa hadhihi uhdiya ilayya, inilah zakat yang aku kumpulkan untuk kalian dan ini adalah hadiah untukku. Fala jalasa bi baiti abihi wa ummihi fayantazir hal tatihi hadiyatuhu amla. Kenapa dia tidak tinggal saja di rumah bapaknya atau rumah ibunya, kemudian dia menanti apakah datang kepadanya hadiah-hadiah itu atau tidak? Karena tugas dia diberi, padahal dia sudah digaji. Barakallahu fikum. Tidak diperbolehkan. Jadi orang sebagai qadhi atau hakim harus afifan, harus menjaga diri. Wari'an, wara', nazi'an amma haramallah, harus bersih dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini empat tip untuk kita sampaikan, masih ada 10 lagi. Jadi untuk memenuhi kriteria ini memang enggak tahu satu dari sekian banyak orang untuk mendapatkan seorang yang qadhi, betul-betul qadhi. Hakata. Kalau dia harus memenuhi kriteria ini, Masya Allah. Baik. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.